Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Wa hal tustahabbu al-wasiyyatu bithuluthi nuzira in kana warasatuhu aghniya'a imma bimalihim aw bima yahsulu min thulutsay tarikah. Ustuhibba an yastawfiya thulutha wa in kanu fuqara'a ustuhibba an la yastawfiya thulutha liqadiyyati sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas maksudnya ini. Qala ibn Sabbagh fi hadhihi al-hala yusi birubu'i famadunah. Wa qala al-qadi Abu Thayyibi in kana warathatuhu la yafdulu maluhu an jinahum fal-afdal an la yusi. Wa atlaq al-Rafi'iyu naqsa an thuluthi li khabari Sa'ad. وَلِكَوْلِ عَلِيِّينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنْ أُوْسِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوْسِيَ بِالرُّبُعِ وَبِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوْسِيَ بِالثُّلُثِ وَالتَّفْسِيرُ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَحَكَاهُ عَنِ الْأَصْحَابِ. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masih dalam masalah teks Imam Abi Syuja wa hiya min ats-tsuluts fa in zada waqifa ala ijazati al-waratsah wa la tajuzu al-wasiyatu lil-warisi illa ay yujizaha baqi al-waratsah. Masih teksnya ini. Jadi yang namanya wasiat itu maksimalnya sepertiga. Begitu. Kalau lebih dari sepertiga mauquf, maka dia ditahan. Diskors sambil menunggu keputusan ahli waris. Boleh apa enggak? Nah, masalah selanjutnya, ini yang sekarang kita baca. Wahal tustahabbul wasiyatu bisulus. Wasiat hukumnya sunnah. Nah, sunnahnya itu, apa memang harus sepertiga benar-benar atau kurang dari sepertiga tetap dikatakan sunnah dapat pahala. Atau malah bagusnya tuh kurang dari sepertiga. Jadi sunnah nih wasiat sunnah kita sepakat. Nah kemudian daripada sunnah wasiat itu bentuk afdolnya tuh apa harus memenuhi semua jatah wasiat itu sepertiga. Atau boleh gak kurang. Atau malah justru lebih bagus yang kurang. Gitu. Nuzir maka dilihat. Wahal tustahabbul wasiatu bisulus apakah dianjurkan. Menunaikan bukan menunaikan wasiatnya nih si orang yang punya harta ngomongnya apakah dianjurkan berwasiat betul-betul penuh sepertiga gitu nuzir dilihat in kana warasatuhu ini tafsir yang pertama nih in kana warasatuhu agnia kalau ahli warisnya adalah orang kaya imma bimalihim karena entah itu karena harta mereka au bima yahsulu min thulutsail tarika atau kaya dengan 2/3 harta mereka, harta si mayit. Jadi kalau si ahli waris kaya nih, ada orang kaya, siapa orang kaya yang anak-anaknya kaya ya? Banyak sih ya, keluarga-keluarga konglomerat kan gitu. Dianya kaya, anak-anaknya udah pada punya. Ada yang dapat perusahaan ini, ada yang jadi ini, pokoknya kaya. Kaya dengan harta mereka, ataupun mereka bukan kaya dari harta, tapi kaya dari 2/3 harta peninggalan. Yang ditinggalin 70 miliar kan? 12 miliar. Berarti kan 2/3 12 miliar, 120 miliar misalnya. Ya kan ada aja orang yang punya harta begitu. Meninggalkan harta semuanya 120 miliar. 120 miliar itu dibagi 3. Berarti dapat 880 miliar. Itu ahli warisnya cuma 3, dapat 80 miliar udah kaya gitu. Sepertiganya kan 40 miliar, maka 40 miliar tuh, nah itu sepertiga tuh. Jadi anak-anaknya ahli warisnya udah kaya, entah karena dia memang punya harta sendiri, atau kaya dari 2/3 harta peninggalan itu. Ustuhibba ayyastawfiya thuluth, maka sangat dianjurkan. Dianjurkan kalau wasiatnya itu memenuhi jatah maksimal wasiat, yaitu sepertiga. Dianjurkan dia berwasiat sepertiga karena anak-anaknya, ahli warisnya itu sudah kaya, entah dengan hartanya, kalaupun tidak kaya dengan harta, dia kaya dengan jatah waris yang nilainya sangat besar. Wa in kanu fuqara, tapi kalau ahli warisnya orang-orang fakir, tidak punya harta, istahabba ustuhibba adla yastawfiya thulus, maka yang dianjurkan itu tidak memenuhi jatah maksimal wasiat sepertiga, tapi kurang. Jadi tidak dianjurkan sepertiga malah. Liqad, kenapa tidak dianjurkan? Liqadiyati Sa'ad. Karena ada kasus Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritanya masyhur ya, Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi. Ini masyhur dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi Muhammad, izin ingin mewasiatkan 2/3 hartanya. Karena dia enggak punya ahli waris, dia punya cuma satu anak perempuan. Dan dia hartanya cukup ada. Begitu. Maka kata Nabi Muhammad, jangan 2/3 kebanyakan. Ya kalau gitu setengahnya. Kata Nabi Muhammad, jangan setengah juga kebanyakan. Kata satu, yaudah kalau gitu sepertiga nggak apa-apa. Padahal sepertiga juga lumayan banyak begitu. Qala ibn Sabbah, ini tafsir yang pertama tuh. Tafsir yang pertama, kalau dia ahli warisnya kaya dengan harta mereka atau dengan harta warisannya, maka dianjurkan memenuhi jatah maksimal wasiat sepertiga. Tapi kalau anak-anaknya, ahli warisnya adalah orang fakir, begitu, maka tidak dianjurkan. Tetap wasiat, tapi wasiatnya kurang dari sepertiga. Qala ibn Sabbah, Imam ibn Sabbah mengatakan, fi hadhil halah, dalam keadaan ini, dalam keadaan ahli warisnya fakir, yusi birrubu, maka yang dianjurkan, wasiat yang dianjurkan adalah birrubu, 1/4, famadunah, atau kurang daripada 1/4. Wa qala al-qadi Abu Thayyib, tapi kata Imam al-Qadi Abu Thayyib, in kana warasatuhu la yafdulu maluhu an jinahum, kalau anak-anaknya, ahli warisnya, la yafdulu maluhu, tidak punya kelebihan harta, an jinahum, daripada kecukupan mereka. Mereka punya kebutuhan 10, tapi harta yang dia punya cuma 5. Kan berarti ada 5 kebutuhan tidak terpenuhi. Berarti kan dia kurang tuh. Orang miskin. Punya tapi enggak cukup. Itu namanya layafdul maluhu an ginahum. Bukan. Artinya nih, in kana warasatuhu layafdulu maluhu an ginahum. Iya benar. Layafdulu maluhu an ginahum. Kalau hartanya, kalau ahli waris mereka, kalau ahli waris itu bawa hartanya tidak lebih daripada kebutuhan mereka, fal afdol alla yusi, maka yang bagus tuh nggak usah wasiat. Jadi kata Imam Ibn Sobak, wasiat itu sunnah kerjain, Tapi anak-anak miskin, ahli waris miskin, ya udah seperempat aja. Jangan lebih, seperempat atau kurang. Itu kata Imam Ibnu Sobbah. Tapi kata Imam Al-Qadi Abu Thayyib, Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari ini masyhur di kalangan Asy'ari, mengatakan kalau emang anak-anak kurang, enggak terpenuhi kebutuhan dari harta mereka, udah enggak usah wasiat. Itu yang lebih bagus begitu. Wa atlaq ar-Rafi'i an-naqs, kala Imam Ar-Rafi'i memutlakkan sunnahnya wasiat, an-naqsu an-naqsa an-nisulusi, kurang daripada sepertiga, liqadiyat li khabari Sa'ad, karena ada khabar, ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang kata Nabi Muhammad, wa sulusu kasir, sepertiga juga udah banyak. Berarti kurang dari sepertiga enggak banyak. Begitu. Wa liqauli Aliin, dan juga disebab apa namanya pendapat ini kurang dari sepertiga karena sebab perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, li an usiya bil khumusi, saya berwasiat dengan seperlima, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an usiya birubu', daripada aku berwasiat seperempat. Wa birubu' dan seperempat itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an usiya bithuluth, lebih aku cintai daripada berwasiat satu per tiga. Jadi Imam Ar-Rafi'i tidak ingin membatalkan sunnahnya wasiat, tapi juga tidak ingin menyusahkan ahli waris. Maka tetap berwasiat, tapi kurang daripada sepertiga. Sepertiga dia bisa seperempat, bisa seperlima. Yang penting kurang dari sepertiga. Gitu. Kalau kata Imam Ibn Sobat, seperempat. Kalau kata Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari, enggak usah wasiat. Gitu. Wa tafsirul awal. Jadi begitu. Kalau orang, apa namanya, tafsir begitu. Bahwasanya ketika orang ingin berwasiat, silahkan berwasiat karena itu kesunahan. Tapi kalau dia punya ahli waris yang miskin, maka ada tiga cukupnya. Gitu ya. Ada tiga. Ada empat berarti ya. Istahus suhibbalah alla yasawfi. Oh, tafsir intinya tidak menunaikan maksimal jatah wasiat sepertiga. Intinya jangan sepertiga. Jangan sepertiga itu ditafsir, artinya dijelaskan oleh Imam Ibnu Sabbah, yaitu seperempat atau kurang. Kata Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari, jangan berwasiat. Kata Imam Ar-Rafi, yang penting kurang dari sepertiga. Wa tafsirul awal huwa alladhi jazama bihi at-tanbiyah, jazama bihi fit tanbih. Dan tafsir, uraian, yang pertama ini, ustuhibba alla yastawfiya al-thuluth. Jadi apa yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin al-Lisni itu uraian yang pertama. Wa tafsir, jadi tafsirnya yang penting antara kaya atau miskin. Kalau dia kaya, tunaikan sepertiga, iwasiat sepertiga. Batasan kaya sehingga boleh berwasiat. Kalau batasan kaya sama boleh berwasiat, beda Pak Iwan. Kalau berwasiat kan semua orang memang boleh berwasiat. Siapapun kita boleh berwasiat. Tapi kalau batasan kaya dalam pandangan syariat itu kan, kaya itu kan sederhana. Orang yang punya kelebihan dari kecukupan itu cukup kaya. Sudah disebut kaya. Orang yang punya kelebihan dari kecukupan. Kecukupan dia kan kebutuhannya. Kebutuhan dia itu ada 15 item misalnya. Dari mulai sandang, pangan, papan. Sandangnya 5, pangannya 5. Maksudnya bisa sepertiga dari harta. Ya itu tadi nih. In kana awarasatuhu agniya. Kalau ahli warisnya orang-orang kaya. Itu orang kaya punya kecukupan. Atau kelebihan dari kecukupan. Kalau anak-anaknya ahli warisnya orang kaya, maka dia sepertiga menjadi sunnah. Tapi kalau anak-anak warisnya anak-anaknya bukan orang kaya, orang-orang fakir, maka tidak dianjurkan sepertiga. Anjurannya kurang dari sepertiga. Liqadiyati Sa'ad. Ini tafsir yang pertama. Begitu. Iya, in kana warasatuhu agniya. Kalau ahli warisnya adalah orang-orang kaya, maka sepertiga. Tapi Kalau orang anak-anak ahli warisnya bukan orang kaya, tidak punya kecukupan untuk kebutuhannya, maka dianjurkan kurang dari sepertiga. Ini tafsir yang pertama. Kurang dari sepertiga itu bisa saja seperempat, bisa jadi seperlima. Yang penting kurang dari sepertiga. Tapi kata Al-Qadhi Abu Thayyib, bagusnya enggak usah wasiat. Begitu. Wa tafsirul awal, dan uraian, rincian yang pertama, yang penting kurang dari sepertiga, huwa alladhi jazama bihi fit tanwih. Inilah yang dikuatkan bihi dengan masalah ini, fit tanbih, dalam kitab tanbih. Berarti kitab tanbih ini siapa nih? Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Asy-Syirazi pengarang kitab Al-Majmu', pengarang kitab Al-Muhadzab. Beliau punya kitab lain namanya At-Tanbih. At-Tanbih menjazmkan, menguatkan pendapat bahwa sangat baik untuk tidak menunaikan wasiat sepertiga, tapi berwasiat hanya kurang dari sepertiga saja. In kana, kalau ahli warisnya orang miskin. Begitu. Wa aqarrahu alaihi Nawawi, dan ini diikrarkan, diiyakan oleh Imam Nawawi fi tashih, dalam kitabnya Tashihut Tanbih. Jadi Imam Rafi'i punya kitab Tanbih disyarah oleh Imam Nawawi namanya Tashihut Tanbih. Imam Asy-Syirazi punya kitab At-Tanbih disyarah oleh Imam Nawawi namanya Tashihut Tanbih. Imam Asy-Syirazi juga punya kitab Al-Muhadzab disyarah oleh Imam Nawawi namanya Al-Majmu', walaupun tidak beres gitu. Wa jazama bihi fi syarhi Muslim, dan ini juga beliau kuatkan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Wa hakahu anil ashabi, dan beliau menceritakan, menukil bahwa pendapat ini diambil dari ashabu Syafi'iyah. Ada footnote-nya nih. Lakin qala al-khatib al-Syirbini rahimahullahu ta'ala fil mughni wa sunnah ayyan qusa ani thuluthi syai'an khurujan min khilafi man awjaba dhalik wal istiksari thuluth fil khabar wa sawa'un akanatil warasatu agniya'a amna wa in qala nawawi fi syar'i muslim innahum idha kanu agniya la yustahab naqs wa illa ustahib. Wasunna ayyan kuso ani thulusi syai'an. Jadi Imam An-Nawawi mengurai Imam Nawawi dengan Imam Asy-Syirazi dengan Imam Taqiyuddin Alisi sama nih, diurai. Kalau ahli warisnya orang kaya sepertiga enggak apa-apa, tapi kalau ahli warisnya bukan orang kaya lebih baik kurang dari sepertiga. Tapi kata Imam Asy-Syirbini dalam kitab Al-Mughni, justru yang sunnah itu sepertiga kurang sedikit. Katakanlah dia punya harta 12 miliar. Maka wasiat, katakanlah anak-anaknya udah kaya tuh. Anak-anaknya udah kaya. Anaknya kaya atau enggak kaya, yang namanya wasiat itu, yang namanya wasiat. Kalau anak-anaknya kaya, tetap sunnahnya itu sepertiga atau kurang. Gitu. Sepertiga atau kurang. Sepertiga kurang dikit. Kan kalau 12 miliar berarti sepertiganya 8, 4 miliar. Maka 4 miliar itu jangan 4 miliar, itu 3 miliar, 3,8 miliar misalnya. Begitu. Jadi itu dikurangin 200 juta misalnya. Itu sunnahnya begitu. Khurujan min khilafi man awjaba dzalik, itu sebagai bentuk keluar dari perdebatan orang yang mewajibkan sepertiga. Listiksari sulus fil khabar, karena yang namanya sulus itu lebih listiksar, diidentikan dengan banyak begitu. Maka kata maksud Imam Asy-Syirbini, dalam pandangan kami, dalam pandangan dia, beliau mengomentari Imam Nawawi. Imam Nawawi kan dinukil pernyataannya bahwa kalau kaya, ahli warisnya kaya, sepertiga enggak mampu. Tapi kalau ahli warisnya enggak kaya, maka kurang dari sepertiga begitu. Nah, kata Imam Asy-Syirbini dalam kitab Al-Mughni, enggak, walaupun kaya sepertiga juga enggak bagus. Yang bagus itu sepertiga kurang dikit aja. Kurang dikit aja. Karena untuk menunaikan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa yang namanya sepertiga itu banyak. Listiksari sulusi fil khabari. Dan juga khilafan sebagai bentuk keluar dari perdebatan apakah wajib Kalau wasiat, apakah wajib sepertiga atau kurang? Karena sebagian ulama ada yang mewajibkan gitu. Maka sebagai bentuk pengkeluar dari perdebatan tersebut, untuk tidak mengiyakan pendapat itu, wasiatnya dikurangin dikit, sepertiga kurang dikit. Itu kata Imam Al-Syirbini dalam kitab Al-Mughni. Wa hal tasihul wasiyatu lil waris? Ini masalah yang ketiga. Lebih dari sepertiga udah, maksimal sepertiga kita udah. Yang ketiga sekarang masalahnya, wa hal tasihul wasiyatu lil warisi? Apakah sah wasiat itu kepada ahli waris? Kalau lebih dari sepertiga, mauquf, maka ditahan, nunggu keputusan ahli waris. Kalau wasiatnya sepertiga full, ya ahli warisnya menunaikan. Cuman lebih bagus dilihat apakah ahli warisnya kaya atau tidak. Nah sekarang wasiatnya ini kepada ahli waris. Jadi ada orang tua, katakanlah namanya Haji Andre. Haji Andre punya anak. Satu namanya Mahmud, dua namanya Hamid, tiga namanya Mahmudah, misalnya begitu. Nah, dari kemudian empat namanya Abdul Hamid. Jadi dari empat anak ini si Adi Haji Andre ngasih wasiat untuk Abdul Hamid, anak terakhir. Dari empat anak, Abdul Hamid yang dapat wasiat. Ntar nih kalau gue meninggal, itu rumah buat Abdul Hamid aja. Kenapa Abdul Hamid? Ya, Abdul Hamid dia punya anak tiga, masih kontrak, rumah pulang pergi kesian. Mending itu rumah buat Abdul Hamid aja. Nih wasiat. Tapi ntar kalau gue udah meninggal, begitu. Boleh gak wasiatnya sah apa enggak? Fi khilafun, di dalam masalah ini ada perdebatan. Kila la tasihul battah. Dikatakan la tasih al-battata. Tidak sah. Al-batta sama sekali enggak sah, jadi batal itu wasiat. Qaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wa huwa hadithun hasanun sahih, dan dia adalah, dan hadis ini hadis hasan sahih. Qalahu Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi doang yang punya istilah hadis hasan sahih. Ulama lain bilang kalau hasan ya hasan, kalau sahih ya sahih. Jadi kalau dia sampai pada level sahih, apun yarwihi muttasil, diriwayatkan oleh sanad yang bersambung, lalu para perawi dalam sanad tersebut tamamu dhabt, sempurna hafalannya, maka kan sahih gitu. Tapi kalau bersambung tapi perawinya kurang, artinya ada sebagian perawi di antara sanad tersebut yang tidak tamamud dhabti, maka kan levelnya hasan. Nah, kalau Imam At-Tirmidzi punya istilah hadisun hasan sahih. Nah, hadis hasan sahih ini maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan dengan jalur yang banyak. Ada jalur yang sahih, ada jalur yang hasan. Makanya disebut hasan sahih gitu. Itu qalahu At-Tirmidzi, dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi begitu. Ya, karena memang istilah hasan sahih ini cuma punya Imam At-Tirmidzi. Wal ashah, tapi pendapat yang paling sahih, pendapat tidak sah itu qila, pendapat yang qila, bukan pendapat yang dikuatkan. Qila, dikatakan. La tasihul batta, tidak sah sama sekali karena ada hadis la wasiyatil waris. Tapi wal asahu, pendapat yang paling sahih dalam pandangan mazhab asiha, bahwa wasiat kepada ahli waris sah. Sah, berarti dia... Artinya ntar kalau dia meninggal, hartanya tinggal dihitung sama diomongin aja sama ahli waris yang lain. Tapi wasiatnya gak kita batalin sebagaimana orang berwasiat lebih dari sepertiga. Entah dia tahu atau tidak tahu bahwa hartanya memang kurang dari itu. Intinya kalau dia wasiat lebih dari sepertiga, sah kan wasiatnya, cuma nunggu. Mauquf, nunggu keputusan ahli waris. Boleh apa enggak kan gitu. Ini juga sama, orang wasiat kepada ahli waris. Sah apa enggak? Sah. Nah, cuman ada uraian lagi, wa tawaqqafa, gitu, ala ijazati al warasah, sahnya sama seperti sah lebih dari sepertiga, sahnya sama. Tawaqqaf ini mauquf, menunggu, ala ijazati al warasah, daripada kebolehan ahli waris yang lain. Jadi Abdul Hamid anak keempat dapat wasiat, ya tunggu anak pertama bilang boleh apa enggak, anak kedua bilang boleh apa enggak, anak ketiga dan seterusnya. Begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu al-wasiyatu liwarithin illa an tasha'a al-warsah. Ini yang kalau kita sebut muqayyad. Muqayyad muqaddam ala al-mutlaq. Wal-mutlaq mahmulun ala al-muqayyad. Ini hadisnya punya apa, mukhasis, bukan muqayyad, mukhasis. Hadisnya ada mukhasis. Hadisnya tidak umum. Hadis yang sebelumnya la wasiyat li waris itu terlalu umum. Lalu penjelas umum yang umum itu ditambahin penjelasan khusus dengan hadis ini, bahwa memang tidak boleh, la tajuzul wasiyatu li warisin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris illa, kecuali ayyasha'al wa anta sya'al warasatu, ahli waris yang lain menghendaki, membolehkan. Rawahu Ad-Darqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Wa qala Abdul Haq As-Sinbati, Abdul Haq As-Sinbati. Abdul Haq As-Sinbati ulama Syafi'i dari Mesir. Dari kota namanya Sinbat. Abdul Haq As-Sinbati. Modern, jatuhnya modern karena beliau wafat tahun 13 atau 12 Hijrah, termasuk modern. Qala Abdul Haq As-Sinbati, al-masyhur, pandangan yang masyhur, annahu munqati'un. Wawassadahu ba'dahum fa'al As-Sinbati, itu maksudnya ulama Syafi'i dari Mesir. Ya, memang ketika Imam Taqiyuddin al-Lisni hidup, ya beliau juga hidup. Cuman memang As-Sinbati wafatnya lebih lama dibanding Taqiyuddin al-Lisni rahimahullah. Qala Abdul Haq As-Sinbati, al-masyhuru annahu munqati'un. Al-masyhur, pendapat yang masyhur bahwa masalah ini munqati'un. Wa wasalahum ba'duhum fa'ala sahihi ijazatul larsah tanfidhun ala sahihi la yahtaju ila ijabi wa ijabin muqabir wa takfil ijazah. Annahu munqati', annahu munqati', ini maksudnya wa wasalahu ba'duhum. Oh, hadis Ad-Darqutni ini annahu munqati'. Hadis ini sebagian al-masyhur, pendapat yang masyhur dari kalangan ulama hadis, annahu munqati'un, bahwasanya hadis ini munqati'us sanad, sanadnya terputus. Wa wasalahu ba'duhum, tapi sebagian lain justru mewasalkan, menyampaikan bahwa sanadnya benar, nyambung. Fa'ala sahihi, maka kalau kita pakai tafsir takdir, kira-kira bahwa memang hadis ini mausul sanad, sanadnya mausul sampai kepada Nabi Muhammad, fa'ala sahih, maka menurut pendapat yang sahih, yaitu sah itu wasiatnya, cuma nunggu keputusan pembolehan daripada ahli waris, jazatul warasatu, pembolehan ahli waris, tanfidh, adalah penunaian, ala sahih, jadi menurut pendapat yang sahih, tinggal nunggu bolehnya ahli waris. Itu tanfidhun, penunaian ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, la yahtaju ila ijabin wa qabul. Jadi enggak perlu ada ijab dan qabul. Saya terima. Saya terima jatah wasiat saya yang lebih. Gitu. Saya ambil jatah wasiat saya yang lebih dari sepertiga. Kata ahli waris yang lain, gua kasih lu, gitu. Gua terima yang lain. Anak kedua, gua kasih, gua terima. Enggak perlu ijab dan qabul, tapi cukup. Boleh, boleh.